Fidzalik, mengenai larangan tentang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya. Ila an qala, sampai beliau menyatakan, wa hadhil masajidu wal mabniyatu al qubur al anbi ala quburil anbiya was salihin awil muluk wa ghairihim, dan masjid-masjid ini, ya, tempat-tempat ibadah yang dibangun di atas kuburan para nabi, ya, tentu kuburan para nabi yang diklaim sebagai kuburan nabi. Karena kuburan nabi yang hanya diketahui hanya kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kubur Nabi Syuaib yang ada di Urdun, kuburan, ya, Nabi Musa yang ada di dekat Jericho, kuburan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf yang ada di Hebron, nah itu semua, ya, pemalsuan. Ya, kerjaannya orang-orang yang cari duit di situ. Ya. Atau kubur apa, tempat-tempat ibadah yang dibangun di atas kuburan raja-raja dan yang lainnya, itu tata'ayyanu izalatuha bihim aw bi ghairihi. Ya. Hadza mimma la a'lamu fihi khilafan bainal ulama'i al-ma'rufin. Maka kata Ibn Taimiyah, maka tata'ayyanu harus dihancurkan, izalatuha. Ya. Bihadmin, dengan dihilangkan, dengan dihancurkan, atau dengan cara yang lainnya. Dan ini yang saya tidak mengetahui, ada khilaf di kalangan para ulama yang sudah sangat terkenal mengenai hal ini. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa yajibu hadzal kubab allati buniyat al-qubur, ya. Wa yajibu hadmul kubab, dan wajib menghancurkan kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan. Li'annaha ussisat 'ala ma'siyati Rasul. Karena itu dibangun di atas bermaksiat, mendurhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad afta jama'atun min asy-Syafi'iyyah bihadmi ma fil khurafah. Ya, dan sekelompok ulama Syafi'iyah telah memfatwakan untuk menghancurkan khurafah. Khurafah itu kuburan yang ada di Mesir gitu. Ya. Minal abniyati, dari bangunannya dihancurkan. Minhum, diantaranya yang memfatwakan demikian, Ibn al-Jumayzi. Kemudian Zafiru at-Tazmanti dan yang lainnya. Baik. Ya, beliau adalah ulama Syafi'iyah. Yang kata Imam Az-Zahabi, beliau adalah Syekhud Diyar al-Misriyah, Syekhnya negeri Mesir. Nah. Ya, kemudian kalau Zafir at itu At-Tazmanti, ya, itu beliau namanya Ja'far bin Yahya, ya, bin Ja'far al-Makhzumi. Nah, dijuluki al-Imam Zahiruddin, makanya disebut Al-Zahir karena julukannya Zahiruddin. Dia muridnya Jumayzi, ya, salah satu masyikh Syafi'iyah yang ada di Mesir pada zamannya. Ya, dan yang lainnya. Ya, dan yang lainnya ini banyak. Dikutip oleh Ibnul Hajj, ya, di kitab Al-Madkhal dan yang lainnya. Wa qala al-Qadi Ibnu Kajjin. Kata al-Qadi Ibnu Kajj, wa la yajuz an tujassasa al-quburu. Ya, enggak boleh. Ya, kuburan itu di semen. Wa la ayubna 'alaiha kubabun, kemudian dibangun kubah di atasnya. Walau ghairu kubab, maupun selain kubah. Wal wasiyatu biha batilatun. Kalau ada wasiat, nanti kalau saya mati kuburan saya dibangun di atasnya kubah semen, ini wasiatnya batil, enggak boleh ditaati. Qala al-Adra'i, wa amma butlan wasiyati bi bina'il kubab wa ghairiha minal abniyah wa infaqil amwalil katsira fala raiba fi tahrimih. Kemudian kata Al-Adru'i, adapun kebatilan berwasiat, ya, membangun kubah dan yang dan bangunan-bangunan yang lainnya di atas kuburan, kalau orang yang mau mati itu nanti dia berwasiat, kalau saya mati nanti, ya, tolong dibangunkan kubah. Nah, ini enggak diragukan lagi kebatilannya ini. Ya, dan menggelontorkan harta yang banyak di situ enggak diragukan lagi keharamannya. Naam, qala al-Qurtubi, tafadhal Pak Ahmad. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Wa qala al-Qurtubi fi hadis Jabirin naha ayyuj ayyuj ayyuj al-qabru awajubna alaihi wa bidhahirin wa bidhahiri hadzal hadisi qala Malikun wa dzakarahu al-bina'a wal jassa alal quburi wa qad ajazahu ghairahu wa hadzal hadisu ghairuhu wa hadzal hadisu hujjatun alaihi wa qala ibn rusyd qarahu Malikun al-bina'a alal qabri wa ja'lal bilatotil al-maktubati wa huwa wa ja'lal balatoti al-maktubati nam al-balatoti ya wa huwa min bida'i ahli tuwal tauli ahdasuhu iradatal fakhri wal mubahati wassam'ati wassum'ati wa huwa mimma lahtilafa fihi wa qala az-zaida'i fi syarhil kanzi wa yukrahu ayyubna alal qabri fa zaqara qadhi khana annahu la yujassasa al-qabru wa la yubna alaihi lima ruwiya an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu naha anit tajsisi wal bina'i fawqal qabri wal muradu bil karahati indal hanafiyati kirahatut tahrimi karahatut tahrimi wa qad zakara dzalika ibnu nujaimin fi syarhil kanzi wa qala syafi'i rahimallahu taala akrahu ayu'azzama mahluqun hatta yaj'ala qabrahu masjidan hatta yuj'ala qabruhu masjidan wa mukhafatal fitnati alaihi wa ala mukhafatal fitnati alaihi wa ala min ba'dihi minan nasi wa ala man ba'dahu karena kalau ala bersambung ke huruf jar lagi itu alamin gitu kan muskil ya wa ala man ba'dahu minan nasi wa kalamu syafi'i ya benar ya wa kalamu syafi'i rahimahullah ta'ala yubayyinu anna muradahu bil karohati karohatul tahrimi karohatul tahrimi qala syarihu wa jazaman nawawiyu rahimahullah ta'ala fi syarhil muhadzabi bi tahrimil bina'i mutlaqan wa dzakara fi syarhi muslimin nahu aidan wa qala abu muhammad itu wa dzakara fi syarhi muslim berarti maf'ul dari dzakara nahwahu aidan wa qala abu muhammadin abdullah ibni ahmad ibni qudamata imamul hanabilati sahibul musannafati al-kibari kal muhni wal kafi wala yajuzu ittikhadul masajidi alal kuburi lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu al-yahudu wa nasara al haditha nah waqad ini dulu cukup barakallahu fiik taib qala al qurtubi berkata Imam Al-Qurtubi. Qurtubi fi hadis Jabir terkait hadis Jabir mengenai laknatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Naha yujassasa al-qabru wa yubna alaih. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyemen kuburan ya dan dibangun bangunan di atasnya. Wa bidzahiri hadzal hadis maka berdasarkan lahiriah hadis ini yang dipahami secara zahirah di sini maka Imam Malik menyatakan karihal bina'a ya wal jassa 'alal qabri maka ya makruh membangun sebuah bangunan dan menyemen kuburan. Ya. Tapi waqad ajazahu ghairuhu wa hadzal hadis hujjatun alaih. Dan kalaupun ada yang membolehkan selain mazhab Malik dan ulama ini, maka hadis ini adalah hujjah yang untuk membantahnya. Ya. Kata Ibnu Rushd, kariha Malikun al-bina'a ala qabr. Perhatikan makna kariha. Ya. Jangan selalu dipahami makruh tanzih. Karena makna makruh ada dua. Makruh tanzih, makruh tahrim. Makruh tanzih yang kita kenal, dikerjakan, dibenci, namun tidak berdosa. Ditinggalkan, dapat pahala. Kalau tahrim, berarti ya haram. Nah, waja'lal batala balatotil maktubati. Nah, kemudian, ya, dan membuat batu nisan yang ditulis di situ. Ini makruh. Ya, bala atau membuat batu nisan yang ditulis. Ini makruh. Ya. Wa huwa min bid'ai ahli taul. Dan ini adalah di antara bid'ah-bid'ahnya. Ya. Ya, bid'ah-bid'ahnya orang-orang yang taul di sini, orang-orang yang memiliki harta. Ya, ahli taul itu ahlus sa'ah wal mal, orang-orang yang memiliki kelapangan harta. Wa ahdatsuhu iradatal fakhri wal mubahati wasum'ati. Mereka membuat bid'ah ini ya karena menginginkan itu, karena maksud apa? Menginginkan kebanggaan, mubahat itu ya apa? Kebanggaan dan as-sum'ah, ingin didengar. Wa huwa mimma la ikhtalafa fihi. Dan ini masalah ini diantara yang enggak ada perbedaan pendapat akan keharamannya. Baik, ini dijelaskan oleh Ibn Rushd di kitab beliau Al-Bayan wa Tahsil. Ya. Ya. Nah, qala Az-Zailai, kata Imam Zailai, ya. Beliau menuturkan, beliau namanya Utsman bin Ali Az-Zailai. Ya, Al-Imam Al-Alamah. Kata beliau, ya, fi syarhil kanz wa yukrahu ayyubna ala al-qabr. Ya. Dan haram di sini makruh dibangun bangunan di atas kuburan. Wa dzakara qadi khan, ya. Dan qadi al-khan, ya. Qadi khan itu, ini qadi mazhab Hanafi. Namanya Khan Hasan. Antum mungkin kalau dengar nama-nama orang Pakistan, Khan, Shahrukh Khan gitu. Nah. Ya. Al-Qadi Khan beliau mengatakan, "La yujassasul qabr wa la yubna alaih." Kuburan enggak boleh disemen, enggak boleh dibangun bangunan di atasnya. Lima ruya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'ani tajziz wal bina'i fawqal qabr. Karena terdapat larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan dilarangnya menyemen dan membangun di atas kuburan. Wal murad bil karahati indal Hanafiyyati, kalau yang tadi mengatakan kan qadi khan, yang dimaksud makruh menurut mazhab Hanafi karahatu tahrim. Ya, makruhnya adalah tahram. Wa qad dzakara dzalika Ibnu Nujaim fi syarh al kanz. Ibnu Nujaim menyebutkan hal ini, semakin menjelaskan ini di syarah al kanz. Ya. Kata Imam Syafi'i, yakrahu ay yu'azzama makhluqun hatta yujala hatta yuj'ala qabruhu masjidan. Aku memakruhkan, mengharamkan diagungkannya makhluk hingga kuburannya dijadikan tempat ibadah. Makhafatal fitnati 'alaihi wa 'ala man ba'dahu minan nas. Ya. Nah, ini karena dikhawatirkan. Ya. Dikhawatirkan di sini besarnya fitnah yang akan menimpa dia dan orang-orang yang setelahnya nanti. Wa kalamu Syafi'i rahimahullah taala yubayyinu anna muradahu bil karahati karahatu tahrim. Dan ucapan Imam Syafi'i ini menjelaskan bahwa yang beliau maksud haram di sini adalah haram, ya, makruh sini makruh haram. Qala syarih, yaitu Sulaiman bin Abdullah, penulis asli ini Taisir Al-Aziz Al-Hamid, sebelum dilengkapi oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan jadi Fathul Majid. Wa jazama An-Nawawi rahimahullah taala fi syarhil muhaddab bit tahrimil bina'i mutlaqan. Nah, Imam Nawawi memastikan dalam kitabnya Syarhul Muhadzab akan diharamkannya membangun bangunan di atas kuburan secara mutlak haramnya. Aib? Ya, ini. Wa dzakara fi Syarh Muslim nahwahu aidan. Dan beliau juga menyebutkan hal seperti itu juga di Syarah Sahih Muslim. Nah, waqala Abu Muhammad Abdullah Ahmad bin Qudamah Imamul Hanabilah Sahibul Musannafat Al-Kibar, ini keberkatan Imam Ibnu Qudamah pengarang kitab kitab-kitab besar semisal Al-Mughni, ya, misal kitab Al-Kahfi dan yang lainnya. Wala yajuzu ittikhadul masajidi 'ala al-quburi li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu al-yahud wa nasara al-habisa. Ya, kata Ibnu Qudamah, tidak boleh membuat tempat-tempat ibadah di atas kuburan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya, waqad ruwina anna ibtida'a ibadatil asnam ta'zimul amwati wa ittikhadhu suwarihim wa tamassuhu biha wa salatu indaha. Intaha. Ya. Dan kita pun telah ya meriwayatkan bahwa asal mulanya terjadi penyembahan terhadap berhala itu ya ibtida'a ibadatil asnam, ibtida' awal mula penyembahan terbala dan pengagungan kepada orang-orang mati, kemudian membuat patung-patung mereka dan mengusap-usapnya dan sampai akhirnya sholat di sisi intaha. Nah, fadal dibaca Bismillah. Membangun di semua di situ, di sekitarnya situ aja, apakah di sampingnya, di, apalagi di dalamnya. Hah? Kuburan di sekitarnya ada tempat ibadah. Di sekitar kuburan itu. Itu maksudnya. Kalau orang membandingkan dengan Nabi Nuh. Apa? Udah dijelasin di dua pertemuan berturut-turut kemarin. Saya jelasin. Sampai saya gambar kemarin. Ya. Dua kali berturut-turut dijelasin. Dua pertemuan. Fadhal. Bismillah. Qala rahimahullah. Wa qala Syaikhul Islam rahimahullah wa amma al-maqbaratu fala farqa fiha bainal jadidati wal atiqati wa man qalabat turbatuha turbatuha aw lam tanqalib wa la farqa baina an yakuna bainahu wa bainal ardi hailun aw la li umumil ismi wa umumil illati wa li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana alladhina takhadhu qubural anbiya'i masajida. Wamaklumun anna kubur al-anbiya'i la tunajisun la tanjusu wabil jumlati faman allalan nahya anisolati falal fil maqbarati binajasati turubati khasatan fahuwa ba'idun an maksudi Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallam thumma la yaklu an yakunal qabru qad bunya alaihi masjidun fanayusalla fi hadhal masjidi sawa'un kana khalfal qabri aw amamahu bi ghairi khilafin fil madhhabi li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida ada fala tattakhidhul qubur masajida fa inni anhaakum an dhalika wa khassa qubur al anbiya'i wa salihina li anna uqufan nasi ala quburihim a'dhamu wattikhadhuha ma'tuf ka uquf wattikhadhaha masajida ashaddu wa kadzalika in lam yakun bunya 'alaihi masjidun fa hadza qad irtakaba haqiqatal mafsadati allati kana an-nahyu 'an salati 'indal quburi min ajliha fa inna kulla makanin fa inna kulla makanin sulliya fihi yusamma masjidan kama qala sallallahu alaihi wasallam ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran wa in kana mawdi'u qabrin aw qabrayni wa qala ba'du ashabina la yumna'u as-salatu fiha li'annahu lam yatanawalha ismul maqbarati wa laysa fi kalami ahmada wala ba'du ashabihi hadzal farqu bal umumu kalamihim yaqtadi man'a salati 'inda kulli qabrin wa qad qadama 'an 'aliyyin annahu qala la usalli fi hammamin wa la 'inda qabrin fa 'ala hadha yanbaghi an yakuna an-nahyu mutanawilan tahrimal qabri wa fana'ihi wala tajuzu salatu fi masjidin buniya fi maqbaratin sawa'un kana lahu hitanun sawa'un kana lahu hitanun tahjuzu bainahu wa bainal quburi aw kana makshufan. Na'am, barakallahu fiik. Ya, dari mana antum? Qala Syekhul Islam, ya. Qala Syekhul Islam, wa ammal maqbara fala farqa baina fala farqa fiha bainal jadidati wal atiqah. Nah, adapun kuburan ini enggak ada perbedaan apakah kuburan baru atau kuburan lama. Enggak boleh. Ya, oh ini kan kuburannya di lama, enggak apa-apalah kita bikin masjid di sini, enggak bisa. Ya, wa man qalabat turbatuha walau aw lam tanqalib. Apakah tanahnya sudah berubah atau belum? Ya, wala farqa baina ayyakuna bainahu wa bainal ardi hailun aw la. Ya, dan juga enggak ada perbedaan. Enggak ada perbedaan di sini. Ya. Apakah antara kuburan dengan masjid tadi itu ada hail, ada penghalang atau tidak? Li umumil ismi wa umumil illati. Ya. Karena keumuman nama tadi dan keumuman sebabnya. Keumuman illatnya. Kalimatnya umum. Wali anna nabiyya, dan juga karena Nabi SAW la'anal ladina takhadu kuburan anbiya'i masajidah. Karena Nabi SAW juga melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Wa ma'lumun anna kuburan anbiya' la tanjusu. Dan sudah diketahui pula bahwa kuburan para nabi tidak najis. Wa bil jumlah faman allala annahya anis salati fil maqbar binajasati turbati khasatan fahuwa ba'idun anil maqsudin Nabi SAW. Maka secara keseluruhan siapa yang beralasan bahwa larangan Nabi SAW sholat di kuburan karena najisnya tanah yang ada di kuburan secara khusus, maka itu jauh dari maksud Nabi. Bukan karena aspek, oh karena di kuburan najis gitu. Nah, karena jasad bangkai manusia najis. Nah, itu jauh dari maksud. Padahal maksudnya adalah nanti akan diibadahi kuburan tersebut. Summa la yakhlu ayakunal al-qabru qad buniya alaihi masjidun. Ya. Nah. Kemudian apabila ditemukan masjid yang sudah dibangun di atas kuburan, ini sudah ada kuburannya di situ, fala yusalla fi hadzal masjid. Maka enggak boleh salat. Enggak boleh dikerjakan salat di masjid tersebut. Sawa'un shalla khalfal qabr aw amamahu bighairi khilafin fil madzhab. Sama saja apakah salat di belakang kuburan atau di depannya tanpa ada perselisihan dalam madzhab ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna al-qubura anbiya'ihim wa salihihim masjidan masajida. Sesungguhnya yang membina orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, orang-orang soleh mereka sebagai masjid tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubura masajida. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Fa inni anhakum an dzalika. Karena aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Wa khassal qubural anbiya'i wa salihin li'anna uquufa fannasi 'ala quburihim a'dhamu wa ittikhadaha masajida ashaddu. Ya. Nah, terlebih khusus lagi ini. Ya. Kuburan para nabi, dan nabi mengkhususkan kuburan para nabi dan salih. Perhatikan, kanu yattakhidunal qubura anbiya'ihim wa salihihim gitu. Allah melaknat Yahudi Nasrani itu kenapa sih? Karena mereka menjadikan nabi, kubur nabi mereka, kubur orang soleh mereka. Ini lebih khususkan lagi nih. kan haram ini. Kenapa Nabi khususkan kuburan para nabi dan orang soleh? Ya, ya. Li'anna uqufan nas ala kuburihim a'zam. Karena iktikafnya manusia, ibadahnya manusia di atas kuburan-kuburan mereka itu lebih parah lagi. Ya, ada gulu lagi. Wattikhadaha masajida asyaddu. Dan jadikannya sebagai tempat-tempat ibadah, ya lebih parah lagi. Nah, wa kadzalika illam yakun buniya alaihi masjidun. Demikian pula, nah kan sekarang itu kan enggak boleh kalau dibangun di atas bangunannya tempat ibadah, masjid. Nah, sekarang kalau selain tempat ibadah bagian gimana? Ya, sama juga. Begitu. Wa kadzalika illam yakun buniya alaihi masjidun. Demikian pula apabila tidak pernah dibangun masjid di atas kuburan itu. Fa hadza qad irtakaba haqiqatal mafsadati. Ya. Maka ia telah terjatuh ke dalam hakikat kerusakan. Allati kana nahyu anis salati indal quburi min ajliha. Ya. Nah, ini yang apa namanya? Larangan salat di kuburan itu, di sisi kubur itu karenanya. Fa inna kullamakanin sulliya fihi yusamma masjidan. Karena setiap tempat yang di situ dikerjakan salat di tempat tersebut dinamakan sebagai masjid. Sebagaimana Nabi sabdakan, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Ya, bumi dijadikan oleh Allah untukku sebagai masjid, yaitu tempat ibadah salat. Ya, dan juga sebagai tempat bersuci. Wa in kana maudi'a qabrin aw qabrain. Ya. Walaupun nyam di apabila tempat itu adalah tempatnya masjid atau ya, kuburan atau dua kuburan. Nah, itu enggak boleh di situ. Wa qala ba'du ashabina. Ya. Dan beliau mengatakan lagi, ya, Ibnu Taimiyah masih mengatakan ini, dan sebagian ulama mazhab kami mengatakan la yumna'u shalatu fiha li'annahu la yatanawaluha ismul maqbarah. Tidak ada larangan salat di situ karena itu tidak mencakup nama kuburan. Walaisa fi kalami Ahmad wala ba'di ashabihi hadza al-farq. Ya. Namun pada dasarnya enggak ada pada pendapat Imam Ahmad maupun para murid-murid pengikut Imam Ahmad perbedaan semacam ini. Ya, enggak boleh, ya. Bal umumu kalamihim yaqtadi man'as salati 'inda kulli qabrin. Bahkan keumuman ucapan-ucapan mereka ini, perfatwa mereka ini itu menunjukkan akan larangan salat di setiap kuburan. Waqad taqaddama an Aliin radhiyallahu anhu, telah berlalu penjelasan dari Ali radhiyallahu anhu, annahu qala la usalli fil hammamin wala 'inda qabrin. Aku tidak melakukan salat di toilet atau di sisi kuburan. Fa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, yan bagi ayyakuna annahyu mutanawilan tahrimal qabri wa fi anihi. Ya. Wa fi naihi. Ya. Maka berdasarkan hal ini sepatutnya, ya, larangan tersebut, ya, larangan tadi itu mencakup, ya, haramnya kuburan dan apanya finaknya itu, ya, mencakup lokasi apa kuburan maupun finaknya. Finaknya itu apa sih? Bangunan, bangunan. Ya? Hah? Kalau diantem apa? Binaihi. Binaihi, membangun bangunan di atasnya. Bina, ya? Iya. Ya. Di saya juga bina, tapi yang bagus bina memang. Wala tajusu salatu fi masjidin buniya fi maqbaratin. Dan enggak boleh salat di masjid yang dibangun di atasnya kuburan. Saun kana lahu hitanun, apakah di situ memiliki dinding? Ya, tahjuzu bainahu wa bainal qubur, yang menghalangi antara masjid itu dan kuburan, au kana maksufan, apalagi yang atau yang terbuka tanpa ada dinding. Naam. Wa qala fi riwayatil Asram, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala, qala fi riwayatil Asrami, idza kana al masjidu bainal quburi la yusalla fihi al faridata. Fihi al faridatu. Fihi al faridatu. Wa in kana bainaha wa bainal masjidi hajizu farakhasa an yusalla fihi ala janaizi wala yusalla fihi ala ghairi janaizi wa dhakara ahaditha abi marsadin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la tusallu ila kuburi wa qala isnaduhu jayyidun intaha walau tatabba'na kalamal ulama'i fi dhalika lah tamala iddata awraqi wa tabayyana bihadha annal ulama'a rahimahullahu bayyanu anna illata annahyi ma yu'addi ilahi dhalika minal guluwi fiha wa ibadatuha min dunillahi kama huwal waqi'u wallahu musta'anu wa qad hadasa ba'dal a'imati wa man yu'taddu bi qawlihim anasun kasura fi abwabil ilmi unasun kusur jama' dari kasir unasun kusurun fi abwabil ilmi billahi ittirabuhum wa ghaluda an ma'rifati ma ba'asallahu bihi wa rasuluhu minal huda wal ilmi hijabuhum wa qayyadu nususul kitabi was sunnati bi kuyudin au hanatil inqiyada wa ghayyaru biha ma qasadahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam bin nahyi wa arada faqala ba'duhum annahyu anil bina'i alal kuburi yakhtassu bil maqbarati wal masbalati al musabbalati wa nahyu anis salati fiha litanajjusiha bi sadidi al amwati wa hadha kulluhu batilun liwujuhin minha anahu minal qawli alallahi bila ilmin wa huwa haramun bin nassin alkitabi wa minha annama qaluhu la yaktadi la'na fa'ilihi wa taglidu wa ma mani'u lahu min ay yakula man sholla fi buk'atin najasatin wa alaihi la'natullahi taib. Dari mana Syekh Marwan? Wa qala fi riwayatil asram ya idza kana al masjidu bainal quburi la tusalla fihi al faridatu, apabila masjid tersebut ya berada di antara kuburan maka enggak boleh dikerjakan salat fardu di situ. Wa in kana bainaha wa bainal masjidi haizun farakhasa ayusalla fihi alal janaizi. Nah, namun apabila di antara kuburan terdapat pembatas, ada hajiz, maka sebagian ulama memberikan rukhsah, keringanan, boleh dikerjakan sholat di situ, tapi sholat jenazah. Wala yusalla fihi ala ghairil janaiz, enggak boleh dikerjakan sholat selain sholat jenazah. Wa dzakara haditsa Abi Marsad, dan beliau pun menyebutkan hadis Abu Marsad. Anin Nabi la tusallu ilal kubur, kata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau nyatakan janganlah kalian salat di atas kuburan, menghadap kuburan. Wa qala isnaduhu jayyid. Intaha. Walau tatabba'na, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, seandainya kita cross check, kita telusuri kalam al ulama, berbagai fatwa ulama fidalik mengenai hal ini, lah tamala iddata awraqin. Ya, maka tentu ini tentu akan membutuhkan kepada sejumlah apa, kepada lembaran-lembaran yang banyak untuk dibahas. Fatabayyana bihadza annal ulama'a rahimahumullah ta'ala bayyanu anna illatan nahyi ma yuaddi ilaihi dzalika. Maka jelaslah dari sini bahwasanya para ulama, ya, bahwasanya para ulama ya rahimahumullah telah menjelaskan illah, alasan pelarangan, pelarangan mengenai hal ini, annal illata ma yuaddi ilaihi dzalik. Karena illahnya ini adalah jelas ini larangan salat di atas kuburan karena adanya akibat yang ditimbulkan. Yaitu apa yang menghantarkan kepadanya? Minal gulu fiha. Berupa sikap gulu ekstrim berlebihan terhadap orang saleh. Ya. Wa ibadatiha, karena nanti akan diibadahi kuburan tadi min dunillah selain Allah. Kama huwa al-waqi'. Sebagaimana yang terjadi justru. Ya, wallahu musta'an. Waqad hadatsa ba'da al-a'imati. Ya. Dan sepeninggal para imam telah terjadi. Wa man yu'taddu bi qaulihim. Ya. Dan setelah peninggalan, setelah para imam dan para ulama yang diakui keilmuannya, ya, telah terjadi muncul unasun kusurun, banyak orang, ya, yang mereka fi abwabil ilmi billah ittirabuhum, yang ternyata mereka di dalam pembab-bab pembahasan ilmu tentang Allah, ya, mereka goncang, artinya enggak kuat ilmunya. Wa ghaludhu an ma'rifati ma ba'atsallahu bihi rusuluhu minal huda wal ilmi wa hijabuhum. Ya. Akhirnya sangat ghaludhu, sangat tebal hijab. Hijab mereka yang menghalangi mereka dari mengenal misi, ya, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa hidayah. Ada hijab, mereka enggak tahu itu. Ada hijab yang ghaludhu, yang tebal. Faqayyadu nususul kitaba, nususul kitabi was sunnah biquyudin. Ya. Mereka mentakyid, ya, mempersyaratkan berbagai nas-nas dari Quran dan sunnah biquyudin, dengan ya quyud, dengan qaid-qaid, dengan syarat-syarat au hanatil inqiyad. Ya. Atau apa namanya, biquyudin aw hanatil inqiyad, ya, ditambahin itu, diputarbalikan lagi tadi, ya, apa namanya, mereka enggak mematuhinya. Wa ghayyaru biha ma qasadahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bin nahyi wa arada, ya, dan mereka merubah, ya, jadi mereka itu melemahkan aw hanat al-inqiyada. Auhana itu melemahkan, ya, dan mereka melemahkan orang lain untuk tunduk dan patuh pada dalil-dalil, dan mereka merubah, ya, nas-nas tadi, apa yang dimaksud Rasul tentang larangan dan apa yang dikehendaki Rasul, mereka rubah, oh maksudnya begini. Faqala ba'duhum, mereka mengatakan, ini banyak ini ya, pada ya, orang-orang zaman sekarang, annahyu anil bina' alul kubur yakhtassu bil maqbarah al-musabbalah, kata mereka. Ya. Larangan sholat di tanah yang ada kuburannya karena adanya, karena itu khusus, ya, pada kuburan yang musabbalah, yang tanahnya najis oleh air nanah orang-orang yang mati gitu. Annahyu anis sholati fiha litanajjusiha bisodidil amwat. Ya, itu la ilaha illallah. Ya. Musabbalah itu kuburan umum ya. Ya, itu di kuburan umum. Larangannya membangun karena di kuburan umum, kalau di kuburan orang soleh enggak. Ya, karena larangan salat di situ karena najisnya, dengan ya, najisnya nanahnya orang-orang yang telah mati. Wa hadza kulluhu batilun liwujuhi. Semuanya ini batil berdasarkan berbagai aspek. Musabbalah apa pokoknya? Ya. Isim maf'ul itu. Guru musabbal, dimuannaskan karena dia naat ke makbarah. Berarti dia bassala yubassilu. Nah, apa bukila? Hah? Lupa saya maknanya ini. Apa? Saya maknanya lupa ini. Simaf'ul musabbal. Ya, karena berbagai aspek. Annahu min al-qawli 'ala Allah bila ilmin. Ya. Ini berarti yang pertama, ini berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, wa huwa haramun binassil kitab. Ini haram berdasarkan nas Al-Qur'an. Wa minnah di antaranya lagi, anna maqaluhu la yaqtadi la'na 'alaihi, ya, la'na fa'ilihi wa taghlidu 'alaihi. Juga pernyataan ini berarti apa? Apa yang mereka katakan berarti tidak menunjukkan laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pelakunya. Ya. Wa taghlidu 'alaihi. Dan ancaman keras kepadanya. Wa mal mani' lahu min ayyaqula man shalla fihi bi buqatin najisatin fa 'alaihi la'natullah. Ya. Wa mal mani' lahu, padahal yang mencegahnya. Ya. Wa mal mani'u lahu, apa sih yang mencegahnya? Apa sih yang mencegahnya untuk mengatakan barang siapa yang sholat di tanah yang najis, maka dia mendapatkan. Apa yang mencegah sabda Nabi untuk mengatakan, untuk Nabi mengatakan siapa yang sholat di kuburan yang najis, maka dia mendapatkan laknat Allah? Emangnya maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian? Ya, kan enggak. Justru la'anallahu al-yahud wa nasara itakhadhu qubura anbiyaihim masajid. Karena ada pengagungan di situ. Juga dalam hadis Ummu Habibah, ya, yang ketika diceritakan di gereja-gereja terdapat lukisan patung-patung orang-orang soleh Nasrani kuburan, kata Nabi, ulaika qaumun, ulaiki qaumun idza mata fihim rajulun soleh, ya, awil abdu soleh bana wala qabrihi masjidan. Yang dikhususkan kuburan orang soleh. Nah, baik, fadal, Pak Yusuf. Nah, si Marwan. Oh, betah amat kok ya sini. Tadi juga lumayan gak cinta. Wa yalzamu ala maqaluhu. Bismillah, qala rahimahullah ta'ala. Wa yalzamu ala maqaluhu. Lahu haulai anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama lam yubayyinul illatu wa halal ummati fi bayaniha ala man yaji'u ba'dahu sallallahu alaihi wasallama wa ba'dal qurunil mufaddalati wal a'immati wa hadha batilun qat'an aqlan wa syar'an lamma yalzamu alaihi lima yalzamu alaihi min anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aziza anil bayani au qasara au qasara fil bilaghi balaghi wa hadha min abtalil batili fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ballagha al bilahil balaghal mubina wa qudratuhu fil bayani fawqa qudratihi kulli ahadin enggak ada haknya itu kulli ahadin. Terus fa idza batala al lazimu batala al malzumu. Wa yuqalu aidan hadzal la'anu wa taghlidu asyadidu innama huwa fiman ittikhadu qubural fiman ittakhadha qubural anbiya'u masajidun. Anbiya'i mudhafun ilaihi. Qubural anbiya'i masajidan. maf'ul ittikhad. Faja'a fi ba'dil nususi ma ya'ammul ya'ummul anbiya'i wa ghairihim. Maf'ul anbiya'a ya'ummul anbiya'a wa ghairahum. Falau kanat hadihi hiyal illatu lakanat muntafiyatan fi kuburil anbiya'i liqauni liqauni ajzadihim toriyatan la yakunu laha sadidun yamna'u minas salati 'inda kuburihim fa idza kana nahyu 'anittikhadi almasajidi 'inda alquburi yatanawalu kuburil anbiya'i kubura yatanawalu kuburul anbiya'i bin nassi ulima annal 'illata ma dzakarahu haula'il ulama'u alladhi naqaltu alladina apa alladina naqaltu aqwalahum walhamdulillahi ala tahuril hujjati zuhuril hujjati wa bayanul muhajjati wa bayanil mahajjati wa bayanil mahajjati walhamdulillahilladzi hadana li hada wa kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Nah ya, kata mereka kan itu maksudnya karena dilarang di situ karena kuburannya najis. Nah, kalau kuburan orang soleh kan enggak najis, berarti boleh. Ya, wa yalzamu ala ma qalahu, maka konsekuensi dari apa yang mereka katakan ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bayyin al-illata. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak menjelasin dong apa sebabnya dilarang menjadikan kuburan ya, Nabi sebagai tempat ibadah. Mereka kan beralasan cuma pakai hadis ju'ilat li al-ardu masjidan wa tuhura. Bumi dijadikan oleh Allah untuk diriku sebagai masjid dan tempat ibadah. Kecuali makbarah dan hammam. Nah, ini mereka cuma bertumpu sama hadis ini aja nih. Jadi pura-pura pilon, pura-pura enggak tahu tentang hadis laknat Allah pada Yahudi Nasrani itu. Yang menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Ya. Wa ahalal ummah fi bayaniha ala man yaji'u ba'dahu wa ba'dal qurun al mufaddala ala haimah. Ya. Taib. Dan beliau malah menyerahkan kepada umat yaitu terkait penjelasan apa sih sebab ya larangannya itu dan kepada orang-orang yang datang setelahnya. Apalagi setelah qurun mufaddalah, setelah qurun generasi-generasi yang utama, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan generasi para a'immah. Ya, terhalangi ini. Wa hadza batilun qat'an aqlan wa syar'an. Tentu hal ini sangat batil baik secara akal maupun syariat. Lima yalzamu alaihi, karena konsekuensinya adalah anna rasula bahwasanya Rasulullah SAW ajiza 'anil bayan, enggak mampu menjelaskan. Aqassar fil balaghi atau lalai dalam menyampaikan. Wa hadza min abtalil batil, ini di antara kebatilan yang paling batil. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ballagha balaghal mubin. Nabi sudah menyampaikan dengan pembayan-bayan yang jelas nyata. Wa qudratuhu fil bayan fa qudrati kulli ahadin. Dan kemampuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan itu di atas kemampuan siapapun. Fa idza batala lazimu batala malzumu. Ya, karena konsekuensinya sudah batil, ya berarti apa yang dikonsekuensikan juga batil. Ya. Wa yuqalu aidan, juga dikatakan pada mereka juga, hadzal la'nu wa taghlidu asyadidu innama huwa fi man ittakhadha qubura anbiya'i masajida. Nah, laknat dari Nabi ini, sikap keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini itu terhadap orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Sampai disebutkan ulaika syirarul khauqi indallah. Mereka seburuk-buruk makhluk. Wa ja'a fi ba'd nusus ma ya'ummul anbiya' wa ghairahum. Ya, telah terdapat dalam beberapa nas, ya, hadis-hadis bahwa larangan itu mencakup kuburan nabi atau yang lainnya. Falau kanat hadhihi al-illatu, boleh juga illata sebagai hiyanya itu adalah domir fasal illatanya berarti khobar kanat. Seandainya itulah alasannya, Ya. Alasannya ada itu apa? Karena najis, enggak boleh kubur salat di kuburan, kenapa? Karena tanahnya najis. Ya. La kanat muntafiyatan fi kuburil anbiya. Ya, likauni ajasadihim tariyatan la yakunu laha sadidun yamna'u minas salati 'inda kuburihim. Ya. Nah, seandainya alasannya itu tentu ya, larangan beribadah di tempat ya, kuburan para nabi itu enggak perlu ada. Kenapa? Karena jasad mereka itu apa namanya? Thoriyah, tetap segar, utuh ya. Enggak ada sodid ya. La yakunu laha sodidun. Enggak ada nanahnya. Tidak bernanah, kan kuburan para nabi utuh. Ya. Baik. Para nabi itu innallaha harrama 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya, kan kata Rasulullah SAW begitu. Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Ya, kuburan berarti lah itu enggak mencakup dong kalau alasannya bernanah, ya kan para nabi enggak bernanah kuburannya. Jasad mereka. Ya. Nah, ini kebingungan mereka lagi. Ya. Yamna'u minas salati 'inda kuburihim. Ya, yang mencegah sholat di sisi kuburan mereka. Fa idza kana nahyu an ittikhadil masajid in 'inda quburi yatanawwal quburul anbiya bin nas. Nah, apabila larangan untuk menjadikan tempat ibadah di sisi kuburan itu mencakup juga kuburan para nabi berdasarkan dengan nas Al-Qur'an, nas hadis, ulama maka diketahui di sini anna al-illata ma dzakara haula haulail ulama alladziina qad naqalat aqwalahum. Ya. Maka diketahuilah di sini, ya, maka jelaslah di sini bahwa alasannya adalah sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama-ulama, ya, alladzina qad naqaltu an aqwalahum, yang telah saya kutip, ya, pendapat mereka itu semua, bahwasanya hal ini akan menghantarkan kepada kesyirikan. Alhamdulillah ala zuhuril hujjah, ya, segala puji bagi Allah yang telah, ya, atas nampaknya hujjah ini dan penjelasan yang mahajjah, yang sejelas-jelasnya. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kita mengenai hal ini. Wa ma kunna linahtadiya ya laula an hadanallah. Ya, sebab juga kita, apa namanya? Kita tidak akan mendapat hidayah tersebut jika Allah tidak menjelaskan kepada kita. Taib barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.